We have a one heart, we have a one love, we have a one soul, just to keep on. This is a one sound, this is a one feel, this is a one blood, just to keep on. I've been here for a long time running this game. Si Peruwi family we maintain. Sekarang di Salatiga kasih berita yang indah, berita hip hop. Menikmati hidup ini jangan stres. Alles wat ik doe is voor de liefde. Onze wil is wet, zet de eerste stap oprecht. Ons recht is still underground. No hunger now, we bounce till we can't represent. Any longer, stronger, bound the crew represent. Sampai mati dalam hati dari Belanda sampai tanah asing tetap sedap. When I'm chilling with my peoples, mantap, santai. Dit is leven broeder, geloof me. Hocus pocus, lonely jokers, flows als Moses bersama di lagu ini. Everywhere we go, ada orang malu ku show up. We have a one heart, we have a one love. We have a one soul, just to keep on. This is a one sound, this is a one feel, this is a one love, just to keep on. Yo, check, check, coba kembali mikrofon dicek. Balik lanjutkan prospek dalam satu track. No trick, klasik, kau seri, kau punya taktik. Rima ku naikkan buat engkau terbata panik. Jauh dari tanah Belanda sampai Salatiga. Kumpul saudara, bangga negeri tanpa tumpah darah. Susun track pertama, bersama satu nada. Don't care about the crew, perlahan menyapa. Takkan berhenti, langkah kaki selalu ku tati. Hip-hop maluku dalam hati, takkan terganti. Biar jauh dari sana, beta tetap bangga. Walaga angkat suara, tunjuk jago beta pun tanah. Yeah, mari saudara, jangan tunggu lama. Masih pakai beda kasta, semua satu darah. Hidup dan mati pela gandong di dalam hati. Semangat pati nura, itu kata orang pasti. We have a one heart, we have a one love. We have a one soul, just to keep up. This is a one sound, this is a one feel, this is a one love, just to keep up. Hidup terasa sesak, jangan sampai frustasi. Jalani hidup keras ini dengan penuh ambisi, sosong masa depanmu walau penuh sensasi. Ku yakin bonti nyongkar takkan pernah terganti. Hadapi hidup ini, lakukan transformasi. Ubah hidupmu kawan, jangan sampai tersisi. Dengan semangat hip hop di sini ku berdiri. Hip hop di dalam hati, teruskan ku jalani. Jalanku dalam hati, samo sangat berarti. Coba baku mengerti, buat satu kreasi. Pela gandong su pasti, datanan dalam hati. Si akan pernah mati, hingga waktu berhenti. Hilangkan langkah ragu, bangun formasi yang baru. Sing ada angka dagu, karena katung semua satu. Sebagai solusi, gemar musik siap beradaptasi, naikkan semangat juang ke tempat yang lebih tinggi. We have a one heart, we have a one love, we have a one soul, just to keep on. This is a one sound, this is a one feel, this is a one love, just to keep on. Maluku satu darah, alih rasa beta rasa. Sahati sana kalau sekumpul saudara. Angkat suara, sama-sama pun maluku sing usah ragu. Kalau bisa kasih tunjuk, saudara dari Belanda. Datang di Salatiga, so biar jauh mar bisa datang lihat. Katong bau tikuling, nyongkir si Perui. Ini anak maluku dari jauh ujung diri. Kita berantai, lalu kurang kayak bersantai. Seperti di pantai, tangan ku lambai. Jika menghadangkan ku bantai, banyaknya badai. Ku kan terus menggapai, nyali ku tak terpulai. Takkan sedikit pun lalai, dan aku lepas. Bebas, usaha dengan keras, takkan bermalas-malas, majukan komunitas. Hip-hop kan aku angkat nari, tangan di atas kertas. Tulis sebuah karya dengan keringat yang terkuras. We have a one heart, we have a one love, we have a one soul.